den nai pai majalan marantau ma adu untung nanyo parasayan katonyo pai indak kalama dinanti indak kunjung tiba tahun batu kang mesin baganti lalare basabaan tiap basabalah sayang menanti di ranah minang jencame adik jo janji-janji di batin arek babu mati siang tagaman malam tak seso baitu risau hati nan arek babu mati siang tagang mengerti. lu.